وقال تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد halaman 17 ya, pertanyaan yang diajukan kepada Fadilatul Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala dan jawaban yang beliau berikan. Nah, padahal dibaca sini Rabi. Taib, hukmul udri bil jahli bil aqaid wa ghairiha. Ini pertanyaan terkait tentang hukum udur bil jahl ya, dalam masalah akidah dan yang lainnya. Hey, taib, jawab oleh Syekh bin Bas, fadal. Jawabu al jahlu yakunu fima yumkinu khata'uhu. Amma al umurul zahiratu min ad-dini fala yuhdaru fiha al jahil. Ah, kata Syekh bin Bas, al jahlu yakunu fima yumkinu khata'uhu. Al jahl pada hal-hal yang memang memungkinkan itu samar untuk diketahui, ya, maka itu baru diberi udzur. Misal permasalahan asma sifat. Oleh karena itu kalangan Asy'ariyah yang mereka mentakwil sifat-sifat Allah, mereka tidak dikafirkan, tidak dikafirkan. Kalau Jahmiyah, nah, para ulama berbicara mengenai kekufuran mereka. Amal umur zahiratu, adapun perkara zahirah minat dini dari agama ini, fala yu'dharu fiha al-jahil, maka orang yang bodoh tidak diberi udzur, ya. Nah, nanti ada pengecualian lagi kalau dia tinggal di negeri yang jauh dari negeri kaum muslimin, tidak ada kaum muslimin, dia tidak bisa mengangkat kebodohan dia karena enggak ada dai, enggak ada akses informasi Islam. Nah, dia tinggal di negeri kaum muslimin, pada perkara yang zahir dia malah memberikan ibadah pada Nyi Roro Kidul misalkan. Ini enggak bisa diberi udzur. Terus ka umur tauhid wa umur salat. Perkara tauhid, perkara salat. Jangankan tauhid, kita tinggal di Indonesia ada yang meyakini salat itu enggak wajib, maka batal Islamnya. Ya. Ini salat, apalagi yang lebih mulia daripada salat, yaitu perkara tauhid. Kalau dia menyatakan boleh-boleh saja kok memberikan ibadah kepada Mbah Priuk, pada Semar, pada Nyi Roro Kidul, pada Mbah Wongrekso, maka kufur dia. Terus laqala ma'arifu sholata wa huwa ba'da muslimina ma'arifu anna sholata mashru'atun au ma'arifu zakata au ma'arifu siyama ma yu'daru bil jahli. Baik, misal dia menyatakan ma'arifu sholata, saya enggak tahu sholat itu gimana sih, wajib apa enggak, padahal dia hidup bainal muslimin, di tengah-tengah kaum muslimin. Dia menyatakan saya enggak tahu salat itu disyariatkan, saya enggak tahu zakat itu wajib apa enggak. Ya. Maka orang yang seperti ini ya, atau dia menyatakan ma'arifu siyama, saya enggak tahu puasa Ramadan itu wajib apa enggak. Ya, ma yu'dharu bil jahli. Orang seperti ini enggak diberi uzur ya, karena ketidaktahuan dia. Atau dia menyatakan saya enggak tahu zina itu haram, jadi saya zina terus. Nauzubillah. Ya, dalam keadaan dia tinggal di negeri kaum muslimin, tinggal di Indonesia. Apalagi Indonesia katanya negeri Islam, katanya, ya. Ya enggak lebih lagi enggak diberi udzur. Terus alqala ma'arifu anna zina muharramun ma yuta'un. Nah, atau dia menyatakan ma'arifu anna zina haram muharramun, saya enggak tahu zina itu diharamkan, ma yuta'un. Artinya dia tidak ditaati, artinya tidak diberikan udzur maksudnya. Ma yuta'un, tidak ditaati ya, kayak argumentasi dia tadi, dia tidak diberi udzur. Terus qala ma'arifu anna al-liwata muharramun wa huwa bainal muslimina. Ini parah lagi nih. Tapi dia menyatakan saya enggak tahu liwat homoseksual itu haram, padahal dia tengah-tengah kaum muslimin. Ya, saya enggak tahu. Maka orang seperti ini ya tidak diberi udzur. Terus qala ma'arifu anna al-khamra muharramun. Nah, atau dia menyatakan di tengah-tengah kaum muslimin ma'arifu annal khamra muharramun ma yuta. Ya. Dia menyatakan khamr itu enggak haram kok, kata dia. Dia enggak tahu khamr itu haram. Ini bohong ini. WD Mukhtar aja tahu, ya. Khamr itu haram. Ya, ketika diingatkan oleh Bang Haji Roma. Nah, ya enggak? Anda menghalalkan apa yang Allah haramkan? Apa? Anda minum khamr. Saya enggak menghalalkan. Sampai hari kiamat saya meyakini khamr itu haram. Oh. Ya enggak? Mana ada peminum khamr? Itu pelacur-pelacur memangnya kalau antum, enggak usah ditanya ya. Ya. Memangnya antum pikir itu menghalalkan? Tahu dia ini haram. Pelacur-pelacur tahu itu haram. Tahu dia. Ya, cuman mereka kan akan beralibi tapi kebutuhan mendesak, tapi enggak ada yang biayain adik-adik di kampung sekolah, tapi. Ya. Waktu saya masih gadis enggak ngapa-ngapain, enggak ada yang ngelamar saya. Ya. Ikhwan di kampung saya udah nikah semua dan gak ada yang mau ta'adud juga, misalkan gitu ya. Misalkan. Ya, misalkan. Taib ya. Terus lanjut lagi Rabi. Ammal ladzi yumkinu jahluhu mithlu ba'd as-sifati sifatin sifatullahi allati khafiyat 'alaihi aw ma dara annaha min sifatillahi fa ankaraha. Summa ulima babuyina lahu ma yakfuru bidzalika. Ini bukan ulima ya, ulima ya, ulima dia diajarkan. Terus li'anna mithla hadha qad yajhalu ba'du sifati au mithla ba'du huquqin nabi sallallahu alaihi wasallam jahilaha ma dara an ba'du huquqin allati takhfa 'ala al-'ami au ma ashbaha dhalika. Baik. Amaladzi yumkinu jahluhu, adapun orang yang memang memungkinkan dia enggak tahu ya, dia memang enggak ngerti. Ya semisal dia enggak paham sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah yang khafiyat alaih, yang samar bagi dia. Au ma dara annaha min sifatillah, atau dia tidak tahu bahwa itu adalah sifat Allah. Semisal orang-orang Asy'ari ya, apalagi yang ikut-ikutan aja, dia enggak paham misalkan sifat rahmat. Rahmat itu sifat Allah, ghadab sifat Allah. Mereka meyakini, oh enggak, itu bukan sifat rahmat, itu iroda. Berarti dia mengingkari sifat rahmat kan? Nah, atau dia mengingkari ya, sifat-sifat Allah, misalkan sifat tangan. Ya, oh enggak, itu bukan tangan, itu maknanya kuah, kekuatan, atau maknanya nikmat, atau maknanya apa? Kudrah, kekuasaan. Dia mengingkari enggak? Ingkar enggak itu namanya? Tahrif itu nau'un minal ingkar. Tahrif itu tahrif, mereka kan mentahrif. Menyelewengkan, memalingkan kemana yang lainnya. Jadi tangan ya ke hakiki, kemana kekuatan atau kekuasaan atau nikmat, itu adalah bentuk pengingkaran. Ya, ini adalah perkara yang samar. Summa ulima, kemudian dia dikasih tahu, wabuyina, dijelaskan lahu kepadanya, ma yakfuru bidzalik, ya, apa yang diingkari hal tersebut. Ya. Li anna mithla hadza qad yajhalu ba'da sifat, karena orang seperti ini bisa jadi dia enggak tahu sebagian sifat-sifat au misla ba'di huquqin nabi, atau sebagian hak-hak nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, terkadang dia enggak tahu. Nah, misal tadi pagi kita lagi belajar nahu tuh Al-Ajurmiyah di Pondok Ungu. Ya, penjelasan mengenai huruf qad. Qad yang masuk ke dua fi'il, fi'il madi dan fi'il mudhari. Kalau masuk ke fi'il madi mananya apa? Tahqiq. Satu lagi apa? Takrib, qad qamat shalah. Kalau masuk ke fi'il mudhari mananya apa? Taklil dan taksir. Nah, pada ayat qad ya'lamuhullahu. Nah, kalau orang enggak paham, jangankan ya yang enggak pernah belajar bahasa Arab, yang belajar bahasa Arab aja mungkin akan, karena dia taunya qad itu harfu tah, apa namanya? Qad masuk ke fi'il mudhari kan ya'lamu fi'il mudhari ya. Maknanya apa? Taksir atau taklil. Dia akan memaknai terkadang Allah mengetahui, karena tahunya itu aja. Ya. Iya enggak? Padahal itu maknanya adalah tahqiq. Apakah orang ini kufur karena dia menyatakan Allah terkadang mengetahui? Hah? Ilmu Allah itu terkadang? Kufur enggak dia? Kalimat kufur ya, tapi dia diberi udzur karena ini perkara khafi. Ya, jangankan yang enggak belajar nahu, yang belajar nahu aja kadang-kadang enggak tahu ya, yang baru belajar muyassar, baru belajar apa namanya? Mukhtarat, baru belajar ajrumiyah matan. Ini karena tahu rumusnya. Nah, idza dakhala ala fi'lin mudhari fa huwa bima'na at-taqlil atau taksir. Waduh, kacau itu kan. Nah, ini perkara khafi yang kayak begini. Nah, paham enggak sini? Ini contoh kasus perkara khafi dalam akidah. Perkara khafi yang samar. Ya, tidak kufur yang seperti ini. Mana lagi tadi? Sampai mana tadi? Jahilaha madaro'an ba'dil huquq. Dia tidak mengetahui hal tersebut. Apa yang dia tidak tahu, madara, dia enggak tahu dari sebagian hak-hak allati takhfa 'alal 'ami. Ya, atau hak-hak maksudnya sebagian kewajiban-kewajiban yang samar ya bagi orang awam, au ma asbaha dzalik, atau yang semisalnya. Sampai sini tadi Revi baca ya. Nah, berikutnya. Abdullah, siapa? Amar, antum tadi kemana? Enggak kelihatan. Belum muncul. Nah, Ustaz Abdurrahman, fadhal baca. Au insanun bi atrafi Amerika au atrafi Afrika fi ba'd al-mahallat al-ba'idah 'an al-Islam. Mithla hadha ka ahli al-fatrati yubayyanu lahu wa la yukaffaru hatta يبين له ويعلم فإذا ما أصر على ذلك وأصر على الكفر يقتل الذي يتولاه مسلم أو الدولة المسلمة تحكم به عليه والحاصل أنه يقدر بالجهل بالمسائل التي قد يخفى مثلها ويكون حكمه hukma ahli fatrati idza laqiya Allah jalla wa ala. Ini dulu. Ya, kata Syekh bin Baz, mana tadi? Au insanun fi atrafi Amerika. Atau seseorang yang tinggal di pelosok berbagai pelosok Amerika. Di mana pelosok Amerika itu? Oh, pelosok Jakarta saya tahu. Ya. Pelosok Jakarta kan? Bekasi, itu, Depok, ya. Muara Gembong, nah, tuh mungkin, ya Muara Gembong, Bogor, nah. Kalau pelosok Amerika apa? Ya taruhlah dia di ujung lah, taruhlah dia di Alaska, tahu Alaska? Itu pelosok Amerika itu, ya, karena dia lebih dekat ke Kanada dan timur dari Rusia, dekat Kutub Utara. Daerah dingin. Pernah ke sono? Belum, sama. Enggak usah cita-cita juga ke sono. Minyak beruang, ya. Nah, orang yang tinggal di pelosok-pelosok Amerika atau Afrika atau di sebagian tempat yang ba'idah jauh dari Islam. Ya. Maka orang seperti ini dia sulit untuk mengangkat ketidaktahuan dia dalam perkara akidah. Dia asalnya muslim. Dia enggak tahu. Ya. Dia nggak tahu karena dia tinggal di Eskimo, ya, jadi orang Eskimo dia bareng beruang, bareng penguin. Dia Muslim, dia sholat apa. Tapi nggak tahu zina itu haram. Dia pikir zina itu mubah. Ini kalau di situ, maka di ya, perhatikan di sini, ya, yang seperti ini kata Syekh, ya mana tadi? Mitlah ada ke ahlul fatrah. Orang seperti ini seperti ahlul fatrah. Yubayyan lahu, ya, dijelaskan kepadanya, wala yukaffaru, tidak dikafirkan, hatta yubayyan lahu wa yu'allamu, hingga dijelaskan kepadanya dan diajari. Nah, tidak dikafirkan di sini bukan maknanya dia muslim, ya, ini dijelaskan oleh Syekh bin Baz di tempat yang lain dan juga oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad di Al-Idoh wa Tabiyin dan para ulama yang lainnya, misal Syekh Al-Usaimi, ya, Syekh Suhaimi juga. Ya, menjelaskan Syekh Fauzan juga orang yang seperti ini tidak dikafirkan tapi tidak dihukumi muslim. Apa? Kalau dia melakukan kesyirikan musyrik. Nah, tidak dikafirkan dalam artian tidak dikafirkan dalam perkara akhirat. Kalau musyrik jelas-jelas kufuriyun itu kafir dunia akhirat. Musyrik dunia akhirat. Tapi yang seperti ini dia diberlakukan sebagaimana musyrik. Namun kita tidak nyatakan di akhirat dia kafir. Namun kita serahkan urusannya pada Allah, dia dianggap sebagai ahli patroh. Ahli patroh itu gimana nanti? Nanti mereka ya orang seperti ini dan orang-orang yang tinggal di masa jeda kenabian yang tidak berjumpa dengan Nabi sebelum dan setelahnya, ya itu juga orang-orang yang tuli, ya yang tuli dan juga orang-orang gila akan ya diperintahkan oleh Allah untuk masuk neraka. Kalau dia mau masuk neraka, maka dia masuk surga. Kalau dia enggak mau masuk neraka, maka dia Allah akan masukkan dia ke neraka. Ya, Allah saja yang memerintahkan dia enggak mau. Gimana kalau hanya Rasul, Nabi, lebih-lebih enggak mau lagi? Ah, itu ujiannya, hakiki ujiannya di akhirat. Mana lagi tadi? Ya. Fa idza ma asara ala dzalik wa asara al kufri. Kalau dia terus-terusan seperti itu, setelah dikasih tahu tambeng ya, sudah kasih tahu, kata dia, emang kenapa? Kata dia, nah, misalkan dia di pelosok Amerika, ya, mas, sampean kan Muslim, ya, sampean kan Muslim, nggak boleh, ya, meyakini sholat gak wajib, sholat itu wajib, atau nggak boleh memberikan ibadah kepada Nyi Roro Kidul, emang kenapa? Kata dia, nah, dalam keadaan dia di pelosok Amerika, ada ya orang Amerika gitu. Nyiroki idul sampean misalkan lah ya. Baik, ya, maka kata Syekh wa asara al-kufri yuqtalu, maka dia dibunuh ya oleh pemerintah kaum muslimin. Alladzi yatawallahu muslimun, ya, dibunuh oleh muslim yang berkuasa menguasainya, kaum muslimin yang menguasainya yaitu negeri kaum muslimin. Ya. Awid daulatu al-muslimatu atau negeri Islam tahkumu bihi alaih yang akan memvonisnya. Walhasilu, maka kesimpulannya annahu yu'dharu bil jahli, bahwa yang diudzur dalam dengan kejahilan fil masail allati qad yakhfa mithluha, ya, yaitu pada permasalahan yang terkadang samar bagi orang yang semisal dia ini, seperti dia ini, ya, wa yakunu hukmuhu hukma ahlil fatarat, maka hukum dia diberlakukan seperti hukum ahlil fatrah idza laqiyallaha jalla wa ala, ya. Terus lanjut was-sahih. Was-sahih alladhi ja'at fi al-hadith annahu yumtahanu yawm al-qiyamati illa ahli al-fatrah. Naam, yang sahih bahwa alladhi ja'at bi al-ahadithu, yang terdapat keterangan beberapa hadis mengenai hal ini, bahwa orang ini yumtahan, akan diuji pada hari kiamat, ya, dimna ahli al-fatrah, termasuk, maka dia dikategorikan termasuk ahli al-fatrah. Ya, lanjut. Nah, apabila dia menjawab dengan jawaban yang benar, artinya ketika dia diperintahkan masuk neraka, dia mau masuk neraka, maka hakikatnya dia masuk surga. Terus? Nah, tapi siapa yang durhaka, enggak mau taat, maka dia masuk neraka. Nah, adapun di dunia, maka di cross check dulu. Ya, yunzaru fihi, di cross check. Jika memang diduga dia tidak memahami, tidak jika dia bodoh, tidak tahu. Terus wa waliyul amri idza arada an yuqima al-hadd 'alayhi yuqimu ta'ziru 'alayhi in kana mithluhu yajhalu hadha ash-shay'a wa yunabbihu wa yunabbihu. Dan pemimpin waliul amr apabila hendak menegakkan, ya, menghukum dia, menghad dia, memberikan hukum had, dipancung misalkan kalau dia musyrik, ya, maka dia menegakkan ta'zir, hukuman atas orang tersebut, ya, menegakkan ta'zir aja, memberikan hukuman, sanksi. In kana, jika orang yang seperti ini, ya jahalu hadza syai'a, ya. Jadi kalau dia memang enggak paham, ya, tidak dihad, tidak langsung dipenggal, tetapi ditakzir, diberi hukuman dulu, ya, oleh pemerintah jika memang orang yang seperti ini enggak paham, ya, hal tadi. Kemudian wa yunabbihu, dan pemimpin memberikan warning kepada dia. Terus la yutraku, la yutraku haddu alaihi, namun had tetap tidak di tinggalkan pada dia, artinya tetap diberikan hukuman. Ya. Ah, itu bagi kaum muslimin yang dia tinggal di tengah kaum muslimin. ya, yang dia samar, ya, yang pengetah, yang dia langgar ini, yang diyakini itu adalah diantara hal yang samar bagi kaum muslimin, ya, seperti pembahasan yang lalu, pembahasan asma sifat begitu, ya. Nah, kemudian dia menyatakan, saya enggak tahu orang-orang pada sholat itu ngapain, saya enggak tahu, ya. Gimana sih tata cara sholat, saya enggak tahu zakat, saya enggak tahu puasa, saya enggak tahu jihad, yang seperti ini mayutok, tidak diberikan uzur karena ini main-main dalam agama yang seperti ini. Baik, halaman 19, pertanyaan berikutnya, at-tafsiru fi mas'alatil udri bil jahli, perincian terkait permasalahan udzur bil jahal. Ya, stop pak. Paham sini? Ah, penanya berkata, ma mauqifus salafi, wahai syekh, apa sikap salafi? Sikap salafi di sini sikap para salaf, ya. Bukan salafi, ya, sikap salafi antum gitu misalkan. Bukan. Tapi sikap para salaf rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka, semisal Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Taimiyah, Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, min qadiyatil udhri bil jahli, dari kasus atau perkara udhur bil jahal. Wahal hiya waridatun, apakah terdapat, apakah didapati sikap para imam tersebut dalam udhur bil jahal? Hal tatarraqa ilaiha salafu, apakah para salaf pernah menyinggung hal ini? Am annaha batilatun, atau perkara ini perkara batil, la aslalaha, tidak ada asal usulnya, fi qadiyati tauhid, dalam perkara tauhid. Nah, terus jawab, ah, kata Syekh, jahal secara umum itu memang udzur secara umum, ya. Umum dalam perkara apa ini? Ah, lanjut. Nah, terkadang jahil itu bukanlah sebuah udzur. Ah, kata Syekh, ya, ketika di sini al-jahlu bil mana waqad fa idza kana syakhsu al-mukallaf, apabila seseorang mukallaf yang dibebani syariat, dia tinggal baid dan dia jauh, berakal, ya, dia berakal, ya, dia sudah dewasa, balik, dia tinggal jauh dari negeri, dari orang-orang Islam, ahli ilm, dan dia jauh dari para ulama. Kalladhi yansha'u fi biladin ba'idatin an biladil muslimin, misal orang yang tinggal di sebuah negeri yang jauh dari negeri kaum muslimin, tidak dapat informasi dakwah, walam tablughu ar-risalatu wal qur'an wal sunnah, ya, Quran, sunnah, dakwah ini, risalah kerasulan enggak nyampe kepada dia, hada yakunu ma'dhuran bil jahl, ya. Orang yang seperti inilah yang diberi udzur dengan udzur kejahilan. Ya. Terus baca sini. Siapa? Enggak, gantian. Apa? Sidi. Cuma kola Syekhul Muntara, walan tablughu ar-risalatu walahu hukmu. Walahu hukmu ahlil fatrati yaumil qiyamati. Taib, lahu hukmu ahlin patarati, maka dia, hukum yang diberlakukan padanya adalah hukum ahli patroh yang tadi, ya, kayak orang gila, tuli ya tadi. Ya. Ah, pada hari kiamat kelak yumtahanun, dia akan diuji. Ujiannya tadi apa? Disuruh masuk neraka. Nah, terus fa in ajaba dakhala jannata wa in asha dakhala nar. Ah, kalau dia bisa menjawab dengan jawaban yang benar, artinya disuruh masuk neraka, dia taat sama Allah, maka dia masuk surga. Tapi kalau dia durhaka, enggak mau, dia masuk neraka betulan. Terus waqad yakunu ma'dzuran aidan fil asya'i al-khafiyyati fil furu'i allati qad takhfa 'ala mithlihi. Ah, terkadang juga dia diberi uzur, ya, kejahilan ini menjadi uzur pada berbagai permasalahan khafiyah, samar, dalam perkara furu', cabang-cabang. Yang ini samar, ya, bagi orang semisal dia. Ya, terus kama adzira adzara ya'ziru kama adzara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sahibal jubbati lamma tadammakha bil jibi bit tibi terus waqad ahrama bil umrati qala lahu alaihi assalatu wassalamu inzi' anka al-jubbata waghsil angka al-khuluq. Nah, khuluq. Khuluq itu kayak wangian. Ya. Terus khuluq. Terus wasmi fi umratika ma anta sani'un fi hajjatika. Wa lam ya'murhu bi fidyatin an lubsihi al-jubbata wala an tadammukhihi bittibi lil jahli. Baik. Ah, mana tadi? Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan uzur kepada pemilik jubah. Ini lagi ihram dia, ihram umrah. Dia melumurin parfum ke jubahnya, lamma tadammakha, tatkala dia melumuri bittibi, wewangian parfum ke jubahnya. Waqad ahrama bil umrati, padahal dia sedang umrah. Ah, sedang berihram untuk umrah. Ya, dia pakai jubah. Itu dia lumuri wewangian ke jubahnya. Tapi enggak tahu dia. Nah, enggak tahu. Qala lahu alaihi salatu wasalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan inzi anka al-jubbata, coba tanggalkan jubahmu itu, lepas. Ya. Waksilanka al-khuluqa. Ya. Bersihkan, cuci itu khuluq dari dirimu, khuluq parfum tadi itu. Wasna, lakukanlah fi umratika, dalam umrahmu, ma anta sami'un fi hajjatika. Seperti apa yang Anda lakukan ketika Anda haji. Walam ya'murhu bi fidyatin, Nabi tidak memerintahkan orang tersebut untuk bayar fidyah. Anlubsihi al-jubbata, karena dia mengenakan jubah. Ya, padahal kan enggak boleh memakai pakaian. Wala an tadammukhihi. Ya, dan juga Nabi tidak memerintahkan pada dia bayar fidyah karena dia melumuri bitib, ya, melumuri dengan wangian lil jahli, karena ketidaktahuan dia. Ini dalam bab fikih haji. Gimana dalam bab akidah furu', ya, misalkan ada yang menyangka bahwasanya Nabi SAW ketika Mi'raj melihat Allah, ya, melihat Allah, padahal dilihat ya Allah, enggak. Nah, ini diberi udur ketika dia keliru. Ya. Falhasiru, ah, padahal dibaca sini. Siapa? Nugraha. Annal jahla udhrun, ini khobar ini. Udhrun. Annal jahla udhrun fil umuri allati qad yakhfa mithluha min masaili al-far'iyyah. Baik. Falhasilu, maka kesimpulannya annal jahla, ya, kebodohan itu adalah udhur dalam perkara yang orang semisal dia ini samar pada permasalahan furu. Ya, terus permasalahan furu, permasalahan apa? Hah? Nah, permasalahan cabang, ya, fikih dan semisalnya, atau perkara akidah, akidah yang furu'. apakah kursi tempat kedua kaki Allah atau bukan? Nah, apakah Allah dilihat dalam Mi'raj oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Am sini. Ini perkara furu' dalam akidah. Terus taib, dan juga pada hak orang yang tinggal jauh dari negeri kaum muslimin, kayak tadi tinggal di pelosok Amerika ya. Dan dia tidak mendengar Quran dan sunnah. Terus semisal ahlul bilad ya, orang-orang yang tinggal di suatu negeri yang allati tab'udu, yang negeri tersebut jauh ya, jauh dari kaum muslimin, fi atrafid dunia, di ujung-ujung dunia sana ya, semisal ahli patrah yang risalah belum nyampe kepada mereka, dakwah belum nyampe kepada mereka, maka mereka inilah yang yu'daruna bil jahli, yang diberi uzur dengan kejahilan. Wasahi, namun yang benar, lanjut Nugraha. Wasahihu annahum yumtahanuna yawmal qiyamati wa man ajaba al-amru wa man asa dakhala an-nar. Namun yang sahih, mereka diuji pada hari kiamat kelak, siapa yang ya menjawab dengan tepat ujian tersebut dia masuk surga, siapa yang durhaka dia tidak akan, dia masuk neraka. Terus nah, adapun orang yang tinggal di tengah kaum muslimin, dia mendengar sunnah, dia mendengar Quran, ya, maka orang seperti ini ghairu ma'dzurin, tidak diberi udzur. Loh, saya dengar Quran, dengar sunnah, tapi enggak tahu artinya. Kenapa enggak tahu artinya? Terjemahnya kan ada. Ya, saya enggak baca terjemahnya. Lah, itu berarti Anda murid, berpaling. Ya, berpaling. Nah, ini enggak boleh diberi uzur dalam perkara akidah maupun perkara yang lainnya. Misalkan tadi dia menyatakan zina itu halal. Ini kan bukan perkara akidah. Ya, ma'lum minaddin bidarurah, maka dia kufur. Ya, barakallahu fikum. Terus nah, Allah berfirman dan diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini agar aku memberikan peringatan kepada kalian dan orang-orang yang telah sampai Quran kepadanya. Terus Allahu ya, kemudian kata Syekh, "Fallahu ja'ala al-Qur'ana nadhiran," maka Allah menjadikan Quran itu sebagai peringatan, Allah juga menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai peringatan. Ya, maka Al-Qur'an adalah peringatan, Nabi Muhammad SAW adalah peringatan. Ya. "Falladzi bala yablughuhu al-Qur'an was sunnatu," maka orang yang Quran dan sunnah telah sampai kepada dia, dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin, maka dia tidak diberikan udzur ya. Alaih ayas ala, dia mesti bertanya. Allah perintahkan fas'alu ahla dzikr, bertanyalah in kuntum la ta'lamun. Wa alaih ayya tafaqqaha fid din, dia mesti belajar agama ya. Wa alaih ayya ta'allam, dia mesti ngaji. Wallahu musta'an. Baik, sekarang berikutnya hukmul udzri bil jahli fi man yastagitsu bil amwati. Hukum udzur bil jahal yang berkaitan dengan istighosah kepada orang yang telah mati. Nah, Ramon, Pak Ramon. Mana emang yang berkata sih? Yang tanya pernah nanya kok. Makanya baca kitab itu, lihat siapa yang ngomong. Masih orang yang nanya orang kok qala sa'il gitu. Qala sa'il Allah taala laqad ajabta ya samahata syekhi ala ahadi al-mas'ilatil al-madhuhati min ahadi sa'ilina fima yata'allaqu bil udri bil jahli mata yudaru wa mata la yudaru wa zakarta bi'annal amru fihi tafsilun wa mimma zakarta bi'annahu la yudaru ahadun bil jahli fi umuri akidati aku ya samahata syekhi idha mata rajulun wa huwa la yastagitu bil amwat wa la yaf'alu misla hadhil umuri al mani anha illa annahu fa'ala dhalika maratan wahidatan fima a'lamu haitsu istaghatha bi rasuli sallallahu alaihi wasallam fi ziyarati lil masjid rasuli sallallahu alaihi wasallam wa huwa la ya'lamu anna dhalika haramun wa syirkun thumma hajja ba'da dhalika duna an yunabbihahu ahadun ala dhalika wa duna an ya'rifa hukma fima azunnu hatta tufahu tufah apel dong hatta tawaffahu Allahu wa kana hadha rajulu yusalli wa yastaghfirullah walakinnahu la ya'rifu anna tilka al-marrata allati fa'alaha haramun fi matara fi fayatara min fi'li dhalika hal man fa'ala dhalika walau marratan wahidah hal min fi'li dhalika walau marratan wahidatan wa idza mata wa huwa yajhalu dhalika hal yu'tabaru musyrikan narju at-tawdiha wa tawdiha jazakumullahu khairan. Nah, masya Allah, Raymond, nah, udah siap-siap dia nanya ke Syekh bin Bas, kayak gini. Tapi Syekh bin Basnya udah wafat, man. Ya, kata penanya, laqad ajabta ya samahata Syekh. Anda sudah menjawab, wahai Syekh. Ya, Anda pernah menjawab ala ahadil asilah, menjawab salah satu pertanyaan al-matruhah yang diajukan kepada Anda min ahadis sa'ilin dari salah seorang penanya fi ma yata'allaqu bil udzur bil jahal yang berkaitan dengan udzur bil jahal mata yu'dzar wa mata la yu'dzar kapan seorang diberi udzur dan kapan seorang tidak diberi udzur ini mungkin pertanyaan yang sebelumnya ya yang tadi kita baca wa zakarta dan Anda telah menyebutkan bi annal amra fihi tafsilun bahwa perkara ini mesti dirinci ya wa mimma Jakarta dan diantara yang Anda sebutkan bi annahu la yu'dharu ahadun bil jahli fil fi umuril aqidati. Ya, Anda menyebutkan bahwasanya dalam perkara akidah seorang enggak diberi uzur. Aku di sini bukan saya berkata, tapi saya maka di sini saya bertanya. Gitu. Maka di sini saya bertanya ya sama Syekh, idza mata rajulun apabila seorang mati wa huwa yastaghis bil amwat dan dia dalam keadaan ya pernah beristighosah wa rajulun wa huwa la yastaghis bil amwat dia tidak pernah beristighosah kepada orang yang mati wah ahli tauhid nih wala yaqalu misla hadhil umur al manhi anha dia pun enggak pernah melakukan perbuatan-perbuatan semisal ini yang dilarang ini ya wah ahli tauhid nih illa ya ada ilahnya namun annahu fa'ala dzalika maratan wahidatan dia pernah melakukan itu sekali aja. Ya, seumur hidupnya enggak pernah syirik. Sekali aja belum bertaubat. Sekali je katanya. Sekali je, dulu je. Nah, selain itu enggak pernah dia berbuat syirik. Ya, fi ma'alamu, sepengetahuan saya, kata penanya ini. Haitsu istaghosa bir rasul, di mana ketika itu dia beristighosah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fi ziyaratihi, ketika dia ziarah li masjidir Rasul, ke masjid Rasul di kota Madinah. Ya, wa huwa la ya'lamu anna dzalika haramun wa syirkun, di dalam keadaan dia tidak tahu perbuatan itulah haram dan syirik. Summa hajja ba'da dzalika, kemudian dia pergi haji setelah itu, duna ayunabbihahu ahadun, tanpa ada orang yang memperingatkannya ala dzalika, atas perbuatan istighosah dia tadi. Wa duna ayarifa al-hukma fima adunnu, dan juga dia tidak tahu hukum hukum istighosah kepada Rasul, fima adunnu, dugaan saya demikian. Hatta tawaffahullahu, hingga Allah wafatkan dia. Ya, wa kana hadar rajulu yusalli wa yastaghfirullah, dan orang ini dia salat, dia beristighfar pada Allah, dia istighfar nih. Lakin la ya'rifu anna tilkal marrata ya allati fa'alaha haramun, namun dia tidak tahu bahwa perbuatan yang satu kali dilakukan tersebut itulah haram, dan dia beristighfarnya itu bukan atas istighfar dari dosa dia itu yang apa tadi, beristighosah kepada Rasul, tapi istighfar dosa-dosa dia yang lain. Tapi berarti dia sudah dikatakan orang yang tobat belum dari kesyirikan? Belum, ya. Tidak dikatakan orang yang tobat dari kesyirikan. Ya, kemudian ya. Faya tarahal min fi'lin dzalik walau maratan wahidatan, maka bagaimana pendapat Anda wahai syekh tentang perbuatan tersebut walaupun sekali saja? Wa idza mata wa huwa yajhalu dzalik, jika dia mati dalam keadaan dia enggak tahu istighosah pada Rasul itu haram. Haram, hal yu'tabaru musyrikan, apakah orang yang seperti ini dianggap muslim? Narju at-taujih, kami mengharapkan taujih, bimbingan, wa taudi, penjelasan. Jazakumullahu khairan. Nah. Fadal dibaca berikutnya sini. Ya. Siapa? Niko, Niko. Hah? Kaman zakaratu? Waduh, ini bacanya nih. Inkana. Man zakartahu. Alati zakarat apa? Ini ngasal ini. Aduh, alati zakarat. Berarti ngasal ini. Alati zakarta waraja'a wastaghfara walam yatub. Hasbuk. Cukup. In kana man dzakarta taba ilallah. Ya. Jika orang yang kau sebutkan itu taba, dia telah taubat kepada Allah. Ba'dal marrah, setelah satu kali dari perbuatan satu kali alati dzakarta yang Anda sebutkan, yaitu di merah beristighosah ke makam Nabi, raja'a, dia rujuk taubat ilaihi kepada Allah Subhanahu wa taala, wastaghfara min dzalika, dia minta ampun dari perbuatan dia tadi. Ya, ini ada orang biasa ya, jadi kuburiun, ke makam sunan, makam wali, doa sana sini ya, ngasih sajen ke Nyi Roro Kidul, sedekah laut, habis itu dia istighfar, dia mengucap la ilaha illallah. Kalau dia beristighfarnya bukan atas taubat dia dari kesyirikan tadi, maka enggak berguna istighfar dia. Paham gak sini? Ya. Dalam keadaan dia meyakini itu semua halal, maka dia tetap kufur walau dia mengucap syahadat ribuan kali. Ya, kenapa? Karena syahadatnya itu dia ucapkan bukan dalam rangka taubat dari perbuatan nista dia tadi, yaitu berdoa, beribadah kepada selain Allah. Paham sini ya? Wazala hukmu dzalik. Kalau dia benar-benar bertaubat, istighfar dari minta ampun dari perbuatan syirik ini, hilang hukumnya. Hukum kekufuran. Wasabata islamuhu, tetap Islamnya tetap berlaku. Adapun istamarra, orang yang terus berlanjut alal akidah, ya, di atas akidah tadi, allati hiya istighosah bighairillah, ya, di atas akidah yang salah yaitu beristighosah kepada selain Allah, ya. Walam yatub ilallah, dan dia belum bertobat pada Allah min dzalika, dari hal tersebut, maka dia tetap ala syirkihi, ya baqa ala syirkihi, dia tetap di atas kesyirikannya, walau shoma walau shalla wa shoma, walaupun dia puasa dan salat, hatta yatuba ilallah, sampai dia bertobat pada Allah mimma huwa fihi min asyirki, dari kesyirikan yang dia lakukan tersebut. Ya, sampai sini ya. Faris, baca Faris. Ada bocah ini lagi lama. Ayo. Faris sudah baca belum? Hah? Oh, udah. Sampai Amar, Amar. Amar aja. Nah, kata Syekh demikian pula. Seandainya seseorang mencela Allah dan Rasulnya, mencela agama Allah atau mengolok-olok agama Allah, ya, terus atau mengolok-olok surga dan neraka, ya. Ah, maka enggak bermanfaat dia tetap sholat, dia tetap puasa, enggak bermanfaat kalau dia tidak bertobat dari kemurtatan dia tadi. Karena dia murtad mencela Allah, mencela Rasulnya. Ya. Bahkan kemarin, ya, atau baru kemarin kita dapatinnya ya, fatwa Syekh Al-Utsaimin, afwan bukan Al-Utsaimin, Suhaimi. Suhaimi yang buta, ya, Syekh kita itu pernah ke Indonesia kan, itu Syekh kita semua. Beliau menyatakan, siapa yang tidak mengkafirkan orang yang mencela Allah, ya, maka enggak cukup dia cuma disematkan sebagai murjiah, bahkan lebih dari itu dia kafir. Siapa itu yang kafir? Yang mencela Allah, bukan yang enggak mengkafirkan pencela Allah. Ya, yang tidak mengkafirkan pencela Allah. Enggak cukup sebagai murjiah aja. Kemarin kan saya kirim itu gambarnya ke grup ya. Enggak cukup sebagai murjiah aja, bahkan dia kafir. Ada orang cela Allah, ya, kita kafirkan, kata dia, oh jangan, buru-buru kafirkan dia. Sejadi ada maksud, ada udang di balik batu, kata dia. Apa itu? Bisa jadi dia gak bermaksud, bisa jadi dia. Oh, kalau begitu Anda keliru. Keliru saya di mana? Murji'ah? Bukan, Anda kafir sama kayak dia. Itu, kata si Suhaimi. Ah. Ya, lanjut Tamar. Apabila didapati salah satu pembatal keislaman pada diri seseorang, maka batal amal yang dia pernah kerjakan hingga dia tobat pada Allah. Kalau dia tobat, amal dia balik lagi. Ya, terus. Inilah kaedahnya seperti itu. Terus. Ini Allah nyebutin ayat ini setelah Allah puji-puji para nabi ini. Para nabi Allah puji, Allah tutup. Ya. Lau asyraku, seandainya mereka syirik, nabi-nabi itu semua rasul, lahabitu anhum makanu yamalun, maka terhapus gugur amal yang mereka kerjakan. Padahal Allah puji sebelumnya. Ya, terus walaqad uhiya ilaik wa ilal ladina min qablik, sungguh telah diwahyukan kepada engkau dan para nabi sebelum engkau, seandainya engkau berbuat syirik, Allah ancam nabi ini apalagi kita. maka amalmu akan terhapus dan kau menjadi orang yang merugi. Bahkan beribadalah kalian, engkau hanya pada Allah, dan jadilah engkau menjadi orang hamba yang bersyukur. Ya. Terus sedikit lagi. Nah, ibu Nabi SAW, Aminah, wafat pada masa jahiliyah. Terus? Wasta'dana. Nah, Nabi SAW pernah minta izin pada Allah untuk memohonkan ampunan untuk ibunya. Namun ternyata tidak diizinkan. Lanjut, gantian. Ah, saya Fauzi. Nah, ibunya padahal mati dalam masa jahiliyah, tapi itu bukan masa fatrah. Kenapa? Karena mereka sudah mengenal syariat Nabi Ibrahim. Mereka haji, umroh pakai syariat Nabi Ibrahim. Ya, tapi namanya aja masanya jahiliyah. Hah? Masanya aja jahiliyah, kebodohan. Tokohnya Abu Jahal. Tokohnya Abu Jahal, masanya jahiliyah, enggak dikasih uzur bil jahal. Kenapa? Karena mereka bukan di masa fatrah. Ya. Rasul ada enggak Rasul? Nabi Muhammad? Belum. Kan bapaknya belum hadir. Bapaknya ada, anaknya belum hadir. Ya. Kalaupun hadir juga masih kecil, belum jadi nabi. Nah. Ya. Perhatikan, dan Nabi juga menyatakan, sesungguhnya bapakku dan bapakmu yang sama-sama mati di masa jahiliyah, aku belum diutus. Finar, di neraka. Terus? Iman salah dengan Nabi. Nah, Nabi menyatakan demikian kepada salah seorang yang bertanya kepada beliau tentang bapaknya. Wa abuhu mata fil jahiliyah. Nah, ini bapak Nabi SAW mati dalam kondisi jahiliyah, masa jahiliyah. Terus? Al maksudu annalladhi mata ala syirki la yustaghfar lahu. Maksudnya adalah orang yang mati dalam kesyirikan, dia tidak boleh dimintai ampunan. Wala yut'anahu. Tidak boleh didoakan kebaikan. Wala yutasaddaq. Tidak boleh disedekahkan atas nama dia gitu. Ya. Terus illa idza 'alima anna ulima. Nah, kecuali jika diketahui orang tersebut tobat kepada Allah dari perbuatan kufur dia tadi. Ini perhatikan ya. Antum menetapkan ibu Nabi, bapak Nabi di neraka kafir, ya. Padahal masanya jahiliyah, pentolannya Abu Jahal, ya, enggak dikasih udur bil jahal, nabinya belum hadir. Karena anaknya belum lahir. Bapaknya Nabi antum nyatakan finnar. Antum nyatakan sebagaimana yang antum nyatakan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Antum menyatakan sebagaimana yang dinyatakan oleh para ulama. Giliran nenek moyang antum syirik. Antum bilang, wah kafir dong nenek saya, kakek saya. Enggak kayak gitu. Wah, ini enggak adil, curang. Padahal nenek antum, kakek kita kalau syirik, Nabi sudah hadir, kitab sudah hadir, hadis sudah hadir. Masa fatrah? Hah? Tinggal di negeri kaum muslimin, negeri Islam katanya. Ya. Gitu kakeknya syirik, kakeknya nyembah Mbah Priok. Enggak mau dia kafirkan. Giliran bapaknya Rasul dia bacain hadis ini lantang sampai dia rela ribut sama jamaah sebelah gara-gara kayak begini. Ya enggak? Sampai jamaah sebelah ngusir-ngusir kajian kita karena kita berpendapat bapaknya Rasul final. Ya. Giliran bapaknya kakeknya syirik. Wah, enggak bisa dong. Wah, ini curang, culas. Tega benar dia mengkafirkan bapak Rasul, kan itu argumentasi mereka. Tega benar bapaknya Nabi dikafirkan, dikatakan di neraka. Ya. Allah musta'an. Ini harus adil ya. Kalau mau sekalian aja udah kayak pendapat mereka, udah lah kayak gitu toh. Kayak pendapat Asy'ari itu kan jelas tuh rumusnya dan teorinya itu selaras prakteknya. Ya, rumus teorinya bapaknya Rasul enggak kafir. Masa patroh. Itu kan yang dia ungkapkan. Itu tinggal di masa patroh. Antum juga gitu. Kalau mau enggak mau mengkafirkan orang-orang tua kita yang kufur. Ya, gitu sama. Cok. Kan pas satu mazhab dalam hal ini. Enggak cocok berarti jadi salafi gitu. Atau bermadzhab dengan ahli sunnah. Ya, kok tega menyatakan bapaknya Rasul di neraka karena kesyirikan, padahal bapaknya Rasul kenal Allah enggak? Kenal kan secara umum, wala in saltahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau engkau tanya kepada mereka semua musyrikin Arab, siapa ya? Namanya aja Abdullah, bapaknya Rasul Abdullah. Tahu Abdullah? Hamba Allah. Nama bapaknya itu Abdullah, bukan Abdus Sonam, ya, bukan hamba berhala, hamba Allah. Ah, ini ya tanbih ini. Panji. هذه القاعدة معروفة عند أهل العلم. أما الأشياء التي قد تخفى على الناس مثل ما جرى بالشخص الذي قال لأولاده إذا مت فأحرقوني ثم زروني في البحر في يوم عاصف. نعم. Perhatikan kata si. Mana tadi, dari mana? Panji. Ini kaidah, ini kaidah yang dikenal menurut para ulama. Amal asya, adapun berbagai hal, alati qad takhfa 'alan nas, yang samar bagi orang, semisal jara li syakhs, ya, yang terjadi pada seseorang, alati qala li auladih, yang dia mau mati, dia berpesan kepada anak-anaknya, kalau saya mati nanti ahrikuni, bakar saya, tsummastahaquni, kemudian jadikanlah saya debu, ya, tsummadzaruni, kemudian taburkan debunya saya itu di lautan, fi yaumin asif, pada hari ketika angin kencang, ya, ketika angin kencang taburkan kemana-mana nanti debunya bertebaran. Terus, fa inna in qadara 'alayya Allah yu'adziban. La yu'adziban. Baik, kata dia, karena kalau Allah, perhatikan nih, qadara ini. Karena jika Allah mampu, ya, untuk mengumpulkan aku lagi, membangkitkan aku lagi setelah udah dibakar, debunya dipisah, ditebar kemana-mana. Kalau Allah mampu membangkitkan aku lagi, layu'adzibuni. Maka Allah pasti akan, ya, mengazab aku. Maka dia punya keyakinan apa? Supaya ditebar debunya, supaya nanti tidak bisa disatukan lagi. Nah, terus, atau sebagaimana yang orang tersebut katakan, ini berarti riwayat bil makna. Terus, nah, di akhirat Allah bertanya kepada orang tersebut, ya, terus, kenapa kamu begitu? Nah, terus, maka dia jawab, hamalani, yang membawa saya untuk melakukan hal tersebut karena adalah rasa takut saya kepada Engkau ya Allah, dan benar Allah tahu itu, maka Allah mengampuninya. Ah, gantian fitrah baca fitrah. Nah, para ulama menyatakan Orang seperti ini kamalul qudrah, kesempurnaan kekuasaan Allah, khafiya alaih, samar bagi dia. Terus kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala samar bagi dia. Terus wajahila hadal amra, dan dia enggak mengetahui perkara ini. Lanjut harqi wasahqi wadzarri yafutullah wa yaqim. Baik. Dia menyangka bahwa dengan dia dibakar, wasah dijadikan abu, wadzar dan ditabur kemana-mana di lautan, ini nanti Allah akan luput dari dia, gitu. Nanti Allah akan luput dari dia, nanti ya udahlah, dia akan dibiarkan, disia-siakan. Udah, ya udahlah, gitu. Dia menyangka demikian. Terus fahada jahila syai'a ad-daqiqa, maka inilah kebodohan yang, yaitu kebodohan orang yang bodoh terhadap sesuatu hal yang daqiq. Fahadal jahlu alladhi jahila syai'a ad-daqiqa, itulah, ini ada ketidaktahuan. Berarti kalau berarti kan nih, ini lawazimnya. Dia menyatakan, ya, kalau debunya ditebar kemana-mana, Allah nggak mampu untuk menyatukan tubuh dia. Berarti dia nggak paham kesempurnaan kudrah Allah, ya. Dan ini adalah kebodohan, ya. Berarti kalau begitu, ini adalah kejahilan. Alladzi jahila syai' ad-daqiq, ya. Kejahilan sesuatu itu dia tidak tahu sesuatu hal yang daqiq, yang rinci, yang sangat dalam. Bahwasanya Allah memiliki kudrah, kamalul kudrah. Allah mampu menyatukan semua yang terpisah-pisah di mana-mana, Allah satukan semua. Ya, terus lanjut. Akhirnya Allah memaafkan dia subhanahu wa ta'ala. Terus hamalahu alaihi walhadaru karena yang membawa dia untuk melakukan hal tersebut karena takutnya dia kepada Allah, ya, dan dia takut waspada dari, ya, sanksi Allah, hukuman Allah Subhanahu wa taala. Terus amma insanu yastaghiithu bil amwati wa hadza ja'atil rusulu min nahyi anhu. Nah, adapun kalau orang yang beristighosah kepada mayit, ya, dan ini telah datang para rasul yang melarangnya. Terus dan Nabi sallallahu pun juga telah, ya, Allah telah mengutus nabinya wa ba'atsallahu nabiyahu untuk melarang. Allah mengutus nabinya untuk melarang perbuatan tersebut. Terus naam, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tad'u min dunillah, janganlah engkau berdoa pada selain Allah, mala yanfa'uk wala yadurruk in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Ya, berdoa kepada suatu hal yang tidak bisa memberikan manfaat mudarat untukmu, kalau engkau melakukan hal tersebut, engkau adalah termasuk orang yang zalim. Itu bisa baca. Ayo, fadal. Nah, Allah berfirman, "Fala tad'u ma'allahi ahada, ma'allahi ahada." Janganlah engkau berdoa kepada siapapun di samping berdoa kepada Allah. Ya, Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah padaku, aku akan kabulkan doa kalian. Hadhihi umurun ma'lumatun minad din bidarurah. Ini perkara agama yang diketahui secara pasti dalam agama ini. Terus lanjut. Nah, ini masyhur. Perkara ini perkara yang masyhur di tengah kaum muslimin. Pada yu'zaru man qol, maka tidak diuzur orang yang menyatakan ini ajhalu ma, saya enggak tahu ini zina haram, ya, nyembah nyiroro kidul haram, saya enggak tahu, padahal dia hidup di tengah kaum muslimin. Terus nah, lau kana fi biladin ba'idatin, seandainya dia tinggal di negeri yang jauh dari kaum muslimin, fi atrafid dunia, di ujung-ujung dunia, ya, atau di antara ahli-ahli kufur. Terus lanjut, ma indahum man yu'allimuhum, enggak ada orang yang ngajarin dia, ya, karena dia hidup di tengah-tengah orang kafir yang enggak ada akses informasi, enggak ada internet, enggak ada misalkan. Terus fatrati, hada yakunu hukmuhu hukma ahli fatrati, maka hukum orang ini adalah hukum ahli fatrah. Nah, harga baca. Enggak, gantian ini. Nah, amruhum, perkaranya, urusannya nanti diserahkan pada Allah pada kiamat. Jika Allah kehendaki, Allah azab mereka. Jika Allah kehendaki, Allah rahmati mereka. Terus Allah menguji mereka nanti pada hari kiamat. Terus nah, siapa yang mau menjawab ujiannya, disuruh masuk neraka. Kalau mereka mau, maka Allah masukkan mereka ke surga. Tapi kalau enggak mau, Allah masukkan mereka ke neraka. Disuruh masuk neraka. Ya. Ini ujian terakhir. Allah saja yang memerintahkan langsung, bukan rasul lagi. Apalagi ustaz. Ini Allah yang langsung perintahkan. Ya, kalau dia mau, maka Allah masukkan dia ke surga, bukan ke neraka. Disuruh masuknya ke neraka ujiannya. Terus nah, inilah pendapat yang benar terkait mereka. Nah, mereka yumtahanun, diuji dan diperintahkan dengan sesuatu hal, yaitu apa tadi? Disuruh masuk neraka. Terus kalau mereka mau menjawab, ya, mentaati, mereka masuk surga. Tapi kalau mereka enggak mau, durhaka, maka mereka masuk neraka. Nah, ini cukup kali ya. Nanti pekan depan hukmul udri bil jahli fi man ya'budu al kubura. Hukum udur bil jahal terkait orang yang menyembah kuburan. Ya. Jadi kuburiyun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.